Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bida'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Dan kita masih pada bab syurutus salah, hadis yang ke-6 dari bab syurutus salah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah, rawahu Tirmidzi wa qawwahu al-Bukhari. Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah, antara al-masyriq wal-maghrib, timur dan barat, adalah kiblat. Hadis riwayat Tirmidzi dan dikuatkan oleh Al-Bukhari dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini. Hadis ini disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ahlul Madinah, penduduk kota Madinah dan yang satu arah dengan kota Madinah. Dan bagi penduduk Madinah, kiblat berada di arah utara, ya. Kiblat di arah selatan, ya, kalau tak salah. Bentar. Timur dan barat. Barat, ya, di arah selatan. Untuk Madinah, maka kiblat di arah selatan, sehingga antara maghrib yaitu barat dan timur yang ada di sana di arah selatan adalah kiblat bagi ahlul Madinah. Untuk kita yang di Indonesia, yakni Singapura, Malaysia, yakni kiblat di arah barat, ya, sedikit bergeser ke arah utara. Maka bagi kita yang ada di Indonesia dan sekitarnya, maka apa yang antara utara dan selatan adalah kiblat. Hadis ini menunjukkan bahwa ittijahu al-qiblah, menghadap kiblat bagi seorang yang sholat, ada dua macam. Yang pertama, seorang yang di hadapan Ka'bah, dia mesti menghadap Ka'bah, langsung menghadap Ka'bah, melihat Ka'bah di hadapannya, sehingga tubuhnya, dadanya menghadap Ka'bah. Ini merupakan salah satu syarat sahnya sholat bagi orang yang di hadapan Ka'bah. Kemudian yang kedua, bagi orang yang di luar masjid, Masjidil Haram, yang tidak mampu melihat Ka'bah. Nah, maka dia tidak disyaratkan menghadap Ka'bah secara persis, ya tepat, tapi dia disyaratkan untuk menghadap arah kiblat, arah Ka'bah. Apalagi kita yang jauh. Kita yang jauh dari Masjidil Haram. Maka bagi kita yang wajib adalah menghadap ke arah Ka'bah. Fawalli wajhaka syatra al-Masjidil Haram. Ya. Mungkin kita tidak persis menghadap Ka'bah karena suatu hal yang mustahil untuk kita menghadap Ka'bah secara tepat sementara kita jauh dari Masjidil Haram. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan ma bainal masyriqi wal maghribi kiblah, untuk penduduk Madinah, maka antara timur dan barat itulah kiblat. Yani dia ke arah Masjidil Haram. Walaupun mungkin sedikit melenceng ya dari Masjidil Haram, maka itu tak jadi masalah. Itu tak mengapa, itu sah-sah saja dalam sholat. Ya. Begitu pula kita yang di Indonesia, Singapura atau Malaysia, maka antara utara dan selatan ke arah barat, ya sedikit miring ke arah utara, kurang lebih sekian derajat, 20-23 kurang lebih. Nah itu sudah sah sholat kita walaupun tak tepat persis pada Ka'bahnya. Ya. Itu makna dari hadis ini, wallahu a'lam. Ya, jadi kita ulangi sekali lagi, dalam bab menghadap Ka'bah, menghadap kiblat, ada dua macam. Yang pertama, bagi orang yang di hadapan Ka'bah, maka dia mesti menghadap Ka'bah dengan tubuhnya, dengan dadanya dia menghadap Ka'bah. Bagi orang yang tidak melihat Ka'bah, dia jauh di luar masjid atau bahkan di luar Jazirah Arab, maka baginya berkewajiban menghadap arah Ka'bah. Ya, menghadap arah Ka'bah, arah Masjidil Haram, ini sudah cukup. Selanjutnya, hadis وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به متفق عليه. Aku mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi, salat di atas rahilah. Rahilah yakni kendaraan atau unta beliau alaihi salatu wasalam, haitsu tawajjahat bih, kemana arah kendaraan tersebut, unta tersebut. Muttafaqun alaih. Zada al-Bukhari, al-Bukhari rahimahullah menambahkan, yumi'u bira'sih, beliau mengisyaratkan dengan kepalanya. Walam yakun yasna'uhu fil maktubah, dan beliau tidak melakukan yang semacam itu pada sholat wajib. Wali Abi Dawud, dalam riwayat Abi Dawud min hadithi Anas, dari hadith Anas radhiyallahu an, wa kana idza safara farada an yatatawwa, dan apabila beliau safar, farada an yatatawwa, lalu hendak ya, atau nak melakukan tatawwu' salat sunnah, istaqbala binaqatihi, beliau menghadap dengan untanya, al-qiblata, menghadap kiblat, fakabbara, lalu beliau bertakbir, thumma salla, kemudian salat, haitsu kana wajhu rikabihi, kemana arah rikabihi kendaraan tersebut, wa isnaduhu hasan, dan sanadnya hasan. Disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Ikhwani fi din rahimakumullah, pada hadis-hadis ini tiga riwayat. Yang pertama dari Amir bin Rabi'ah, muttafaqun alaih. Kemudian riwayat Al-Bukhari tambahan, dan riwayat Abi Dawud dari hadis Anas. Di sini menerangkan kepada kita tentang bab menghadap kiblat pada waktu sholat sunnah. Dalam sholat sunnah, seseorang boleh tak menghadap kiblat dengan kendaraannya dalam safar. Ya, dalam safar. Disebutkan di sini bahwa kana idza safara, apabila beliau safar. Dalam riwayat Abi Dawud. Dan disebutkan di sini bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu menghadap kiblat saat bertakbir. Kemudian setelah itu beliau menghadap sesuai dengan arah kendaraannya. Ikhwani fi din rahimakumullah. Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, yadullu al-hadis ala anna فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة وجواز الصلاة على الراحلة. Ini menunjukkan bahwa perbuatan Nabi adalah hujjah, dan menunjukkan bahwa boleh salat di atas kendaraan. Kemudian wa ana al-musafir yusalli ala rahilatihi, dan bahwa seorang musafir dia boleh salat di atas kendaraannya, haitsu tawajjahat bih, sesuai arah kendaraan tersebut. Ilal jihah allati tawajjahat bih yatawajjahu ilaiha. Dia menghadap ke arah kendaraan tersebut, menuju kemana kendaraan tersebut. Wa anna fardhar raqib fir ruku' was sujud wal imaa. Dan yang wajib dilakukan bagi orang yang berkendaraan itu saat rukuk dan sujud adalah dengan isyarat kepalanya. Ya. Baik. Kemudian disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, walam yakun yasna'uhu fil maktubah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal semacam ini pada salat wajib. Beliau tidak melakukan hal yang seperti ini dalam salat wajib. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ini hanya dilakukan dalam salat sunnah. Tapi di sini ada suatu persoalan yang kita rasakan dan kita alami di masa kita. Kadang kita naik pesawat terbang, terkadang kita naik kereta api, train. Terkadang kita naik bus atau bus, ya. Itu semuanya terkadang kita mengalami waktu sholat wajib. Dan tak mungkin kendaraan-kendaraan itu berhenti. Ya, sebagiannya berhenti, tapi banyak dari kendaraan-kendaraan itu tak mau berhenti. Nah, bagaimana dengan sholat wajib kita? Bolehkah kita sholat wajib di kendaraan apabila kita mengalami hal semacam itu? Maka jawabnya, wallahu a'lam, boleh kita sholat di atas kendaraan, walaupun itu sholat wajib, ketika tak mungkin bagi kita turun dan berhenti untuk melaksanakan sholat wajib di luar kendaraan. Dan ini pernah dilakukan oleh sahabat Anas radhiyallahu an. Di sini dalam ta'liq Syekh Hamid Al-Fiqi, beliau menyebutkan dalam riwayat Tirmidzi, ini riwayat gharib, dan Nasa'i, bahwa Nabi SAW ata ila madhiqin wa wa ashabuhu wassama min fawqihim wal ballah min asfala minhum fahadaratis salah fa'amara al-mu'adzin fa'adzana wa'aqam. Yani Nabi SAW suatu saat pergi ke suatu tempat mawik, beliau dan para sahabatnya, sementara dari atas mereka turun hujan dan dari bawah mereka telah basah karena hujan tersebut. Kemudian datang waktu sholat, lalu Nabi memerintahkan muadzin untuk azan sehingga dia azan dan iqamah. Summa taqaddama sallallahu alaihi wasallam ala rahilati fa shalla bihim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam maju dan di atas kendaraan beliau salat mengimami para sahabat. Yumi'u ima'an, dengan mengisyaratkan, yakni wallahu alam, pada rukuk dan sujud. Faja'ala sujuda akhfadha min ar-ruku'. Lalu beliau menjadikan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Nah, ini riwayat dari Nasa'i dan Tirmidzi, wallahu alam. Saya sendiri belum sempat melihat takhrij hadis ini sahih atau tak sahih. Namun ini disampaikan oleh Syekh Hamid Al-Fiqi dalam ta'liq terhadap Bulughul Maram ini. Ya. Yeah. Wa sabada dzalika an Anas min fi'lihi. Nah, ini yang insyaallah sahih, bahwa Anas radhiyallahu anhu pernah melakukan yang semacam ini. Sahabat Anas radhiyallahu an salat di atas kendaraan ketika tempat yang beliau lalui basah dengan air. Wa sahahu Abdul Haq al-Ishbili fi ahkamihi wa hassanahu Tsauri. Dan riwayat Anas itu disahihkan oleh seorang ulama, Abdul Haq al-Ishbili, dalam kitabnya Ahkam. Wa hassanahu Tsauri, dan dihasankan oleh Di sini Ats-Tsauri tertulis, wallahu alam. Apa ini salah ketik? Ya. Fa'ala hadha yakunu qitarus sikka. Kemudian beliau memberikan suatu kesimpulan. Fa'ala hadha, atas dasar riwayat ini, maka qitarus sikka al-hadidiyah, yakni kereta api, train, wa nahwihi, dan yang semacamnya di zaman kita ini, aula an yusalla fihi. Baik, wa nahwuhu fi zamanina, dan yang semacamnya di zaman kita ini, aula, lebih utama, an yusalla fihi, untuk dilakukan salat padanya. Idza khushiya dhaya'ul waqt, bila dikhawatirkan waktu terlewat, waktu salat terlewat. Fa in istata'a ar-ruku' wa sujud wa illa awma. Apabila dia mampu rukuk dan sujud, lakukan rukuk dan sujud di kendaraan itu. Wa illa, tapi kalau tak mampu, awma, maka dia mengisyaratkan. Wa ma tayassara, wa in tayassara istiqbal al-qiblah. Kalau mampu menghadap kiblat, lakukan menghadap kiblat. Wa illa, kalau tak mampu menghadap kiblat, tawajjaha haythu tayassara lah, menghadap kemana yang mudah baginya. Ya, dan bila mampu, paling tidak ketika takbir menghadap kiblat. Tapi itu adalah sunnah, kalau tak mampu ya menghadap kemana saja dari arah atau pada arah kendaraan tersebut. Nah, baik, jadi ini kesimpulan dari Syekh Hamid Al-Fiqi rahimahullah, dan pada catatan kaki atau footnote dari kitab Ulumul Maram ini. Ya. Baik, jadi ini yang mungkin kita lakukan di pesawat terbang atau di kereta api atau yang sejenisnya. Ketika kita khawatir waktu itu akan habis sebelum kita melakukan sholat, maka lakukan sholat di kendaraan semampu mungkin kita lakukan rukun-rukunnya. Ya, seperti yang beliau katakan, kalau mungkin rukuk dan sujud, lakukan rukuk dan sujud. Kalau tak mungkin, cukup dengan isyarat, menundukkan kepala, sujud lebih rendah daripada rukuk. Begitu pula dalam bab menghadap kiblat, bila mampu menghadap kiblat, lakukan kiblat, menghadap kiblat. Kalau tak mampu, maka menghadap ke arah kendaraan kita. Baik. Berikutnya, wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه الترمذي وله علة. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, الأرض كلها مسجد, bumi itu seluruhnya adalah masjid, yakni tempat salat. Illa al-maqbarah wal-hammam, kecuali kuburan dan hammam. Ya, hammam yakni apa kita sebut di Indonesia WC. Di Malaysia mungkin apa tandas, ya. Nah, hammam yakni tandas. Baik. Rawahu Tirmidzi wa lahu illah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis itu punya illah. Ikhwani fi din rahimakumullah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Jami', juga disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah dalam kitabnya Sahihu Al-Musnad. Baik. Jadi hadis ini merupakan hujjah. Terdapat dalam hadis ini suatu hukum bahwa bumi seluruhnya adalah tempat sholat. Yakni boleh kita sholat dimanapun dari bumi ini. Nah, semuanya dijadikan tempat sholat boleh. Seperti dalam hadis Nabi SAW yang lain, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Wuj'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli." Dan dijadikan bagi umatku dan dijadikan bagiku bumi masjidan wa tahura, sebagai masjid dan sebagai alat bersuci. Fa'ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka siapa saja dari umatku yang mendapati waktu salat, lakukan salat. Yakni dimanapun dia berada, dia boleh melakukan salat padanya. Nah, tentu ini di luar kewajiban berjamaah. Kalau kita sebagai mukim, lalu ada masjid, maka kita berkewajiban salatul jamaah. Tapi yang dimaksud di sini adalah bahwa pada asalnya semua tempat boleh untuk sholat. Ya. Kemudian terkecuali darinya al-maqbarah wal-hammam. Al-maqbarah wal-hammam. Al-maqbarah ini kuburan. Makam atau kuburan. Wal-hammam dan hammam, tandas. Ya. Toilet. Nah, apa sebabnya makbarah tak boleh untuk sholat padanya? Karena al-makbarah Nabi SAW melarangnya karena mengarah kepada kesyirikan bila seorang sholat di sana. Saddu dari'atin ila syirk, maka ditutup pintu menuju kesyirikan. Sebagian ulama menyebutkan bahwa illahnya, sebabnya kenapa tak boleh sholat di kuburan, karena madhinnatu an-najasah, itu tempat yang dimungkinkan najis. Namun ini kesalahan dari sebagian ulama, ya, keliru pemahaman mereka. Karena illahnya, sebabnya bukan karena najis. Tanah di kuburan tanah suci, dalam arti bukan najis. Nah, begitu pula kuburan para nabi. Karena larangan sholat ini di kuburan termasuk kuburan nabi. Nah, tentu kuburan nabi bukan najis. Nah, sehingga illah mengapa dilarang sholat di kuburan bukan karena tanah kuburan najis, tapi karena ini mengarah kepada kesyirikan. Ya, mengarah kepada kesyirikan. Baik. Yang kedua adalah al-hammam. Adapun al-hammam, maka illahnya jelas. Mengapa tak boleh sholat di hammam? Karena tempat najis. Ya, sehingga dari sini diambil kesimpulan bahwa sebagai salah satu syarat sholat, ya, seperti yang disebutkan kita dalam bab syurut as-sholah. Syarat di sini sebagian ulama mengatakan, yakni syarat sahnya sholat, maka tempat itu wajib suci dari najis. Tempat itu wajib suci dari najis. Hanya saja ulama berbeda pendapat apakah itu kesucian tempat dari najis, yakni apakah itu syarat sahnya sholat atau itu termasuk wajibat as-sholah, kewajiban-kewajiban dalam sholat. Ala kulli hal, kita berusaha untuk menjauhi tempat-tempat yang najis, ya, dan kita berusaha tempat yang kita pakai untuk sholat adalah tempat yang tahir, yang suci dari najis. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yusalla fi sab'i mawatin المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى رواه الترمذي. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW melarang an yusalla untuk dilakukan salat fi sab'i mawatin pada 7 tempat. Yang pertama al-mazbalah, tempat sampah. Yang kedua al-majzarah, tempat sembelihan, tempat menyembelih hewan. Wal-maqbarah, kuburan. Waqari'atul tariq, di tengah jalan. Wal hammam, dan al hammam ya toilet. Wa ma'atinil ibil, dan kandang unta ya, kandang, paham ya, kandang yakni tempat tidurnya unta atau tempat diikatnya unta. Wa fawqa dhahri baitillah ta'ala, dan di atas Baitullah. Naam. Rawahu Tirmidzi wa dha'afahu. Hadits ini riwayat Tirmidzi wa dha'afahu, dan beliau mendhaifkannya. Ada kelemahan dalam riwayat ini, dan Syekh Al-Albani rahimahullah juga melemahkan. Ya. Sehingga di sini hadis ini tidak bisa menjadi hujjah dengan sendirinya. Namun secara makna, yakni hal-hal yang disebutkan, 7 tempat yang disebutkan, memang merupakan tempat-tempat yang tak layak untuk, tak pantas untuk dijadikan tempat sholat. Al-mazbalah, ya, tempat sampah, ya, ya, tak baik sholat di situ tentunya, karena di situ banyak kotoran. Namun, nah, apakah kotoran yang ada najis atau bukan najis? Kalau kotoran itu najis, jelas kita tidak boleh sholat di tempat itu. Tapi kalau kotoran itu bukan najis, ya sholat tetap sah, ya, tapi tak pantas lah, tak baik lah, tak elok sholat di tempat sampah. Al-majzarah, nah, sama. Al-majzarah juga sama dengan tempat sampah, yakni tempat yang kotor. Walaupun itu bukan tempat yang najis. Ya. Bukan tempat yang najis. Sehingga bila dilakukan sholat di tempat itu, insya Allah sholat tetap sah. Tapi tak baik, ya, sholat di tempat itu, ya, tak elok sholat di tempat macam itu. Wal maqbarah, kuburan seperti yang tadi telah disebutkan. Qari'atul tariq, di tengah jalan. Nah, ini mengganggu yang lain dan mencelakakan seseorang yang sholat padanya, atau menyebabkan atau yakni mendekatkan dia kepada kemalangan, ya, atau yang semacam itu, ya, karena tempat berlalu-lalang manusia, apalagi di zaman ini, ya, bukan orang berjalan kaki atau naik unta, tapi naik kereta, ya, naik cycle, macam-macam. Sehingga mungkin seseorang tertabrak, nah, terjadi kemalangan. Ya, walaupun tak ada suatu hal yang najis di situ, dan sholat itu tetap sah, tapi ini dilarang oleh Nabi SAW karena bermudharat. Ma'atinil ibil, ya, itu juga dilarang. Walaupun ini juga, wallahu alam, bukan karena najis. Ya, bukan karena najis, karena kencing unta, air kencing unta, begitu pula tinja atau tahi unta, bukan sesuatu yang najis, karena unta adalah ma'kulul laham, hewan yang boleh dimakan. Tapi ini juga tempat yang kotor. Tak pantas sholat di tempat itu. Atau sebagian ulama menyebutkan pada illah yang lain, yaitu di situ ada syaitan. Sehingga kita dilarang sholat di situ. Kemudian di atas dhahru baitillah, di atas Ka'bah juga dilarang. Kemudian dari Abu Marzah Al-Ghanabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alaiha. Rawah Muslim. Nah, ini menambahkan larangan salat di kuburan. Abu Marzah Al-Ghanabi radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ila al-qubur. Janganlah kalian salat menghadap kuburan. Wala tajlisu 'alaiha, jangan kalian duduk di atas kuburan. Rawah Muslim. Nah, ini jadi kuburan termasuk sesuatu yang dilarang kita salat menghadapnya. Ya, dilarang salat menghadapnya. Ila al-kubur, menghadap kuburan, ya. Nah, kalau itu kuburan tidak di hadapan kita di samping kanan atau kiri, maka ini makruh, ya. Namun kalau di hadapan dan di arah kiblat, maka haram. Dan sholat tersebut sholat yang terlarang. Nah, dan ini bukan karena najisnya tempat, tapi karena apa? Tapi karena jalan menuju kepada kesyirikan. Bisa mengarahkan kepada syirik. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ahibbati fillah rahimakumullah. Nampaknya tampak sampai sini dulu ta'lim kita pada malam hari ini. Kalau ada soalan silakan ditanyakan. Nah. Ya. Nah, kalau tak ada air, boleh tayamum. Tapi kalau ada air, walaupun sedikit, satu gelas, dia boleh tayamum dengan satu gelas itu. Boleh wudu dengan satu gelas itu. Tapi kalau tak ada air, maka tayamum. Salat apa? Salat wajib, fardu? Yani ini bagi yang di masjid, salat jamaah yang di luar masjid. Al-Muhim, bagi yang wajib berjamaah di masjid, ketika mendengar azan, wajib datang. Mendengar iqamah, lebih wajib lagi datang. Karena apa? Karena dia berkewajiban sholat berjamaah bagi laki-laki yang wajib berjamaah. Ya. Tapi perempuan, ya, wanita, dia tak wajib jamaah. Dia tak wajib sholat pada waktu itu. Mungkin dia mengakhirkan, ya, beberapa waktu setelah azan atau setelah iqamah karena dia tak wajib sholat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam. Ya, tak boleh sholat berjamaah. Kenapa harus sholat di rumah, tak ke masjid? Ya. Kalau tak ada masjid yang dekat, ya sholat di rumah, ya. Ya tak wajib di awal waktu karena azan itu. Boleh dia mengakhirkan karena, ya, ini apa, dia apa namanya, tidak melakukan jamaah yang syar'i di masjid. Di rumah tak ada sholat kewajiban jamaah di rumah. Di rumah boleh jamaah, boleh tak jamaah. Sehingga ini tak berlaku beradanya kewajiban melakukan sholat semacam di masjid di awal waktu ketika ada azan. Ya. Sehingga dia di rumah, ya, di rumah boleh mengakhirkan sholat kalau di rumah. Allahu a'lam. Ya. Tidak, tak wajib. Ya. Oh, di sana. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya ada fulan, dia apa? Dalam safar, dia dah berwudu dan sudah mengusap mengusap kuf dia. Tetapi selepas itu kufnya dilepas kerana ada sejadah atau karpet ketika masuk masjid. Adakah adakah sah wudunya? Ya, wudunya tetap sah menurut yang rajih, pendapat yang lebih kuat. Wudu tetap sah walaupun khuf dilepas. Itu semacam kita berwudu mengusap rambut kita. Setelah kita usap rambut kita dalam wudu, kemudian kita gundul, kita potong rambut kita. Wudu kita tak batal. Kita tetap sah dengan wudu itu. Jazakallah khair. Ya, iya. Baik. Baik, ya. Ustaz? Ya. Kalau minyak rambut itu adakah membatalkan wudu? Enggak, tak membatalkan wudu. Tak batal. Nah. Assalamualaikum. Amin.